الأحزاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله seperti biasanya kita akan membaca kitab Lumatul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang telah lalu kita telah membaca 6 bagaimana keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk khalifah yang pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam diangkatnya beliau menjadi khalifah disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam ta'liqnya ya pada syarah atau hawiyah beliau berkata tidak ada perselisihan di kalangan ahlu sunnah bahwa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan an-nas berdasarkan an-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik nas tersebut al-jali ataupun al-khafi karena kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang akan menggantikan beliau Abu Bakar As-Siddiq bisa Rasulullah menyebutkan dalil atau nas yang al-jali yang jelas penyebutannya bahwasanya pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq dan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang akan menggantikan beliau Abu Bakar As-Siddiq dengan al-khafi nas yang khafi yang tersamar yang arahnya itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga bahwasanya diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah berdasarkan an-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik al-jali baik yang jelas penyebutannya ataupun al-khafi yang tersamarkan yang arahnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga bilittifaq jami'an dan kesepakatan para sahabat semuanya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dialah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca khalifah yang kedua. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala wa Umar wa Abu Hafs Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab min Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay aslama fi sanati as-sadisah min al-bi'thati ba'da nahwi 40 rajulan wa ihda asyarata imra'atan wa ihda asyaratam ra'atan. Umar adalah Abu Hafsin, kunyahnya Umar Abu Hafsin dan beliau dijuluki atau dilakopi dengan Al-Faruq. Disebutkan Al-Faruq, kenapa diberikan lakop Al-Faruq? Karena dia adalah Faruqan fil haq. Dia adalah seorang yang bisa memisahkan, naam, bisa membedakan kepada suatu kebenaran. Nah, atau disebutkan oleh ulama yang lain bahwasanya diberikan lakop Al-Faruq, Umar diberikan lakop Al-Faruq, naam, li'anna allaha farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memilih Umar ibn al-Khattab, naam, untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan beliau adalah namanya Umar bin Al-Khattab min Bani Adi, dari Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Beliau masuk Islam pada tahun yang ke-6 setelah diutusnya naam Nabi kita Muhammad sebagai naam Nabi dan Rasul. Ba'da nahwi arba'ina rajulan, yang didahului oleh 40 sahabat dari kalangan laki-laki dan 11 naam sahabiyah dari kalangan perempuan. Naam, sudah ya 40 laki-laki dan 11 sahabiyah, naam, yang masuk Islam kemudian Umar bin Al-Khattab masuk Islam, sehingga didahului oleh 40 orang dan dari kalangan laki-laki dan 11 dari kalangan naam sahabiyah. Fa farihal muslimun bihi wa zaharal Islam bi Makkah ba'dahu. Maka kaum muslimun naam bergembira dengan masuknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau adalah orang yang sangat ditakuti ketika itu. Naam, maka tak kala dia masuk Islam, maka ini memperkuat naam kondisi Islam di saat itu. Wa zaharal Islam bi Makkah ba'dahu, dan kemudian nampaklah Islam setelah masuknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Istakhlafahu Abu Bakrin 'ala al-ummah faqama bi a'ba'il khilafati khairal qiyami ila an kutila syahidan fi dhil hijjah sanati 23 hijriyah an 63 sanatan. Istakhlafahu Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan ya kepemimpinan kekhilafahan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam, untuk memimpin umat ini. Maka beliau naam menunaikan naam amanah ya untuk menjadi khilafah dengan sebaik-baik penunaian. Naam, sampai beliau meninggal dalam keadaan syahid, di mana Umar bin Al-Khattab naam adalah sahabat yang dibunuh oleh naam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, naam, di waktu naam subuh, salat subuh, naam, beliau dibunuh oleh naam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Naam. Dan akhirnya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi bunuh diri ya. Dan naam, dengan keadaan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang berani membunuh naam Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang sampai sekarang dielu-elukan oleh Syiah Rafidhah, di mana kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi naam di naam bangun dengan sedemikian rupa di Iran, naam, yang naam Abu Lu'lu' al-Majusi tersebut ya dicari barokahnya. Ya alhamdulillah. Ini kesesatan dari agama Syiah Rafidhah. Naam. Dan dijadikan, dilakopi dan diberikan julukan kepada Abu Lu'lu'ah al-Majusi kepada oleh Syiah Rafidhah dengan Suja'uddin, ya, orang yang pemberani di dalam agama. Ya, tentunya, ya, kalau kita, kalau dia Suja'uddin berarti pemberani agama, agama Syiah Rafidhah. Nah, bukan agama Islam. Barakallahu fikum. Ini naam meninggalnya beliau radhiyallahu anhu fi Dzulhijjah pada bulan Dzulhijjah pada tahun 23 Hijriah dan beliau di saat itu berumur 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal berumur 63 tahun. Dan tidaklah ada yang naam mempermasalahkan, tidaklah ada perselisihan di dalam keutamaan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kecuali Ar-Rafidhah wa Syiah, kecuali Syiah Rafidhah. Naam. Di mana Syiah Rafidhah mereka mengutamakan naam dan kepantasan kekhilafahan itu adalah kepada Ali ibn Abi Thalib, yang Ali sendiri merupakan orang yang pertama mengingkari dari keadaan Syiah Rafidhah. Yang ketiga, khalifah yang ketiga Utsman wa Abu Abdullah Dzu Nurain. Naam. Utsman ibn Affan min Bani Umayyah ibn Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Ibni Abdi Manaf. Beliau naam kunyahnya Abu Abdullah dan diberikan laqab Dzu Nurain. Ya, diberikan julukan Dzu Nurain. Kenapa diberikan julukan Dzu Nurain? Beliau menikah kepada dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya, tak kala Ummu Kulsum meninggal, kemudian Rasulullah menikahkan lagi kepada Ruqayyah. Naam. Sehingga beliau mendapat mempersunting dua enam putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dijuluki dengan Dzu Nurain. Beliau namanya Utsman ibn Affan min Bani Umayyah, dari Bani Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Aslama qabla duqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dar al-arqam kana ghaniyan sakhiyan. Nah, bahwa beliau Utsman radhiyallahu anhu masuk Islam sebelum masuknya Nabi ke Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Di mana rumah Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam ini merupakan nama sahabat pemilik rumah tersebut, Al-Arqam ibn Abi Arqam. Naam, rumah tersebut dijadikan naam tempat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang di saat itu naam dakwahnya Nabi belum diperintahkan untuk naam dakwah dengan terang-terangan. Dan beliau naam di dalam berdakwah salah satunya naam menggunakan rumah Al-Arqam. Naam, dan ini rumah tersebut sangat berperan penting, peran besar di dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ghaniyan sakhiyan. Utsman ibn Affan, beliau adalah orang yang kaya. Sakhiyan dan dermawan. Ya, kaya dan dermawan. Naam. Tawalla al-khilafa ba'da Umar ibn al-Khattab bi ittifaqi ahli syura. ila an kutila syahidan fi Dzulhijjah sanata 35 Hijriah an 90 sanatan ala ahadil aqwal. Naam. Beliau naam memegang kekhilafahan naam setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bittifaq ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura, di mana ketika itu tak kala Umar bin Al-Khattab dibunuh oleh naam Abu Lu'lu'ah, ya naam Al-Majusi. Beliau mengalami sempat 3 hari ya sakit kritis. Naam, maka di saat itu Umar bin Al-Khattab membentuk ahlu surah, ya pengganti, ya yang akan menggantikan beliau. Ahlu surah tersebut, naam, mereka diantaranya Utsman ibn Affan, kemudian Ali wa Abdurrahman ibn Auf, wa Zubair ibn Awam, naam, dan juga Talhah ibn Abdillah wa Sa'id ibn Abi Waqqaf. Ini 6 dari ahlu surah yang menentukan siapa pengganti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka di dalam 6 berkumpulnya ahlu surah, maka mereka menetapkan Utsman ibn Affan sebagai khalifah pengganti Umar. 6. Dan ini merupakan ya perkara yang naam dianjurkan. Yang memimpin di suatu negara adalah orang-orang yang berilmu. Naam, bukan seperti keadaan keumuman manusia. Naam, di dalam menentukan kepemimpinan mereka serahkan kepada orang-orang al-juhal, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, yang jauh daripada ilmu, nam sehingga menghasilkan dari apa yang dipilih seorang pemimpin yang naam jauh dari naam keilmuannya, jauh dari apa yang diinginkan oleh kaum muslimin. Ini keumuman naam dari naam negara-negara yang ada. Dan ini merupakan naam ajaran-ajaran Yahudi. Naam, yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Barakallahu fikum. Sampai beliau ya meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau pun naam meninggal dalam keadaan dibunuh. Nah, oleh al-bughat, oleh orang-orang yang pemberontak, yang memberontak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan di saat itu Utsman radhiyallahu anhu naam tidak mengerahkan pasukannya untuk melawan para bughat tersebut, karena sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya naam Utsman ibn Affan naam adalah orang yang mati dalam keadaan akan dibunuh, dan dipesankan oleh Rasulullah jangan sekali-kali melepaskan kekhilafahannya. Maka di saat itu para bughat menuntut agar Utsman melepaskan kepemimpinannya. Naam, maka Utsman ibn Affan mempertahankannya, karena itu merupakan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Naam, dan di antara pendapat dari pendapat ahlul ilmi bahwasanya beliau berumur 90 tahun. Naam, di saat itu. Kemudian Yang keempat, khalifah yang keempat Ali. Wa huwa Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Naam. Ali dan kunyahnya Abul Hasan Ali bin Abi Thalib, namanya Ali bin Abi Thalib, wasmu Abi Thalib Abdu Manaf. Dan nama dari bapaknya Abu Thalib, naam, adalah Abdu Manaf ibn Abdul Muttalib. Awwalu man aslama minal ghilman. Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak pemuda, dari kalangan anak-anak al-ghilman. Naam. A'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata yaum Khaybar. Fa fatahallahu ala yadayhi wa buyi'a bil khilafah ba'da qatli Utsman radhiyallahu anhuma. Fa kana huwa al-khalifah syar'an ila an kutila syahidan fi Ramadan sanata 40 hijriyah an 63 sanatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya tonggak ya kepemimpinan atau pemimpin perang, yaitu pada perang Yaumul Khaybar, perang Khaybar. Fa fatahallah, maka Allah Subhanahu wa taala nam membukakan nam kemenangan nam melalui tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dibaiat nam menjadi khilafah setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhuma. Dan beliau adalah khalifah syar'an. Naam, secara syar'i. Naam. Sampai ankutila syahidan, sampai beliau terbunuh ya. Dan meninggal syahid dalam keadaan syahid. Naam. Ya, ini terbunuh juga. Naam, khalifah yang ketiga, yang keempat, Ali radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan terbunuh juga. Naam. Dan yang membunuh Ali radhiyallahu anhu yaitu Abdurrahman ibn Muljim ya Al-Khariji. Naam. Abdurrahman ibn Muljim Al-Khariji, Khariji Khawarij, yang punya pemikiran Khawarij. Dia Abdurrahman ibn Muljim itu bukanlah orang yang di awalnya orang yang jahat, bukan. Dia merupakan ahlul ibadah. Dia orang yang ahli ibadah. Dan dia pandai di dalam qiraah. Naam, sehingga Umar bin Ali bin Abi Thalib naam mengutus ya mendelegasi naam Abdurrahman ibn Al-Muljim ini, naam Abdurrahman ibn Muljim ini untuk naam menjadi qari, mengajarkan Al-Quran di Mesir. Yang di saat itu naam Amr ibn al-As radhiyallahu anhu meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengirimkan orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Kemudian diutuslah oleh Ali ibn Abi Thalib naam kepada beliau di saat itu sebagai khalifah di sana, gubernur di sana Amr ibn al-As. Diutuslah ya, dikirimlah Abdurrahman ibn Muljim ya, sehingga Ali berpesan kepada Amr ibn al-As untuk ya memuliakan dia, menghormati dia, membangunkan rumah untuknya agar tempat tersebut dijadikan naam tempat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Maka di saat itu naam muncullah pemikiran ya khawarijnya dia. Naam, muncullah pemikiran khawarijnya dan naam beliau ingin membalas dendam dari teman-temannya yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib naam di dalam perang Nahrawan, yaitu ya perang Ali ibn Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Nah, sehingga di antara sebab bahwasanya Abdurrahman ibn Mulzim membunuh Ali dikarenakan sebab balas dendam. Nah, dan di dalam pembunuhan Ali, mereka yaitu Abdurrahman ibn Mulzim menganggap bahwasanya pembunuhan itu untuk mendapatkan ridha dari Allah. Ya tentulah. Ini penyakit di pemikiran Khawarij. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ya, dia membunuh Ali bin Abi Thalib di waktu petang, yaitu waktu subuh. Naam. Yang pedang tersebut telah diberikan racun oleh Abdurrahman ibn Mulzim sehingga terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tayyib, barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah kajian kita, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Naqtahu hadzal qadar. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.